Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo membenarkan pernyataan Apindo soal adanya pihak-pihak yang ikut bermain dalam aksi-aksi massal para pekerja beberapa waktu belakangan ini. Menurutnya, aksi pekerja yang mengusung isu normatif seperti besaran UMP hingga outsourcing memang sarana yang mudah untuk menghimpun massa. Untuk membahas apakah agenda terselubung para penyalip di tikungan bisa membuat suasana keos jadi berlarut dan berkepanjangan, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak? Nah, sekarang kan begini nih. Kalau arah perkembangannya keotik, keos terus gitu kan. Ini ujung-ujungnya kan juga nanti peristiwa-peristiwa politik untuk suksesi nasional, legislatif, segala macam 2014. Karena tidak mungkin jalannya itu sepotong separuh gitu. Saya kasih contoh ya misalnya. Sebetulnya yang diuntungkan kampanye ini gubernur Jawa Barat. Kenapa begitu Pak Her? Kenapa? Yang mengeluarkan SK itu kan gubernur. Gitu. Kenapa nggak yang digugat gubernurnya ininya kan? Gitu. Jadi di mata buruh, di mata publik kan gubernurnya pahlawannya buruh gitu. Padahal kan belum tentu gitu. Jadi AKN aren untuk saya karena salah satu pemain yang menentukan dan justru menimbulkan situasi keotik itu SK gubernur itu nggak dapat apa-apa gitu. Tapi Pak Her, bukankah Apindo juga telah bertindak sesuai prosedur dengan mengajukan gugatan melalui jalur hukum? Bukan. Yang saya dengar adalah sebelumnya itu sudah ada kesepakatan dengan buruh-buruh, wakil buruh, segala macam. Nah, ternyata kesepakatan itu dilanggar karena diputuskan oleh Apindo struktur organisasi yang lebih atas. Gitu loh. Saya nggak tahu detailnya, tetapi yang pasti adalah bahwa ada sikap keras juga dari Apindo untuk begitu melalui jalur hukum. Kalau saya lihatnya, sebetulnya kasihan anggota-anggotanya atau pengusaha-pengusaha yang beneran berinvestasi dengan benar dengan baik lah gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.